Dandut sangat kan? Coba lah dandut daripada saya. Aku tak pandai goyang. Sakit rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah galau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua. Marilah kita goyang bersama, goyang dumang namanya. Ayo goyang dumang, biar hati senang, pikiran pun tenang, galau jadi. Ayo goyang dumang. Ayo goyang dumang. Ayo goyang dumang. Rasanya putus cinta, sesaknya di dada, membuat kita jadi gegana, gelisah kalau merana. Mendingan kita happy aja, lupakan semua.